Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam وشرف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشر والأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والرشاد، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari Jumat tanggal 3 November tahun 2006 yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1427 Hijriah. Sedangkan khutbah pada kali ini saya sampaikan dengan judul Kembali kepada Fitrah. Hadirin berbahagia, kita masih berada di bulan Syawal, bahkan belum sampai ke pertengahan bulan Syawal. Maka saya yang sering memberikan, ya selain khutbah Jumat dan ceramah Ramadan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah saya katakan bahwa khutbah kali ini saya sampaikan dengan judul Kembali kepada Fitrah. Kalau bulan Ramadan kemarin, Ramadan diartikan pembakaran, sedangkan Syawal diartikan peningkatan. Artinya apa? Satu bulan penuh di bulan Ramadan, seluruh aktivitas kita baik fardu maupun sunnah, seluruh perbuatan-perbuatan yang menyangkut masalah dosa, kejahatan, maksiat, telah dibakar. Bagi mereka orang-orang yang beriman, yang melaksanakan aktivitas Ramadan secara imanan wahtisaban. Ini jelas dikatakan oleh Nabi bahwa innallaha qad iftarada siyamahu wa sanantu qiyamahu faman aqamahu wa shomahu qayyumin waladathu ummuh. Dikatakan oleh Nabi, Allah telah memfardukan siam Ramadan, dan aku, kata Nabi, telah mensunahkan qiyamul lail, yaitu tahajud dengan witir, atau bisa disebut dengan tarwih dengan witir. Maka siapa yang melakukan siam Ramadan dan juga melakukan sholat qiyamul lail ikhtisaban dengan kesadaran yang tinggi, maka pada hari itu dia di bulan Syawal, maksudnya adalah persis seperti orang yang lahir dari perut ibunya dalam keadaan fitri tanpa noda dan dosa. Hal yang berbahagia, kalau dulu kita lahir ke dunia adalah fitri, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anda dan saya dan seluruh manusia di jagat raya ini lahir dalam keadaan fitri. Setiap yang lahir ke dunia dalam keadaan suci. Maka setelah 11 bulan kita mungkin melakukan berbagai macam kejahatan yang kita sadari maupun tidak, minaz dzunubi wal ma'asi, daripada dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, maksiat yang kita lakukan telah dibakar di bulan Ramadan, sehingga kita muncul pada satu Syawal sampai sekarang, 11 Syawal sampai nanti akhir di bulan Syawal ini kita dalam kondisi suci atau fitrah. Kalau sekarang kita dalam kondisi fitrah, maka berarti kita sesuai dengan firman Allah. Kalau Allah itu sendiri adalah fitrah, Islam yang Allah ciptakan adalah fitrah, manusia yang lahir ke dunia dalam kondisi fitrah, begitu pula manusia yang sudah mengamalkan 30 hari atau 29 hari berbagai aktivitas di bulan Ramadan, satu Syawal atau bulan Syawal, ini keadaan fitrah. Maka pantas kalau Allah mengatakan fa'akim wajhaka, hadapkanlah wajahmu, lidini hanifa, kepada agama yang lurus, yang fitrah. Fitratullah allati fatarun nasa alaiha, kesucian Allah atau fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam ciptaannya itu. Zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, itulah agama yang lurus, yang tegak, yang istiqomah, tapi sayang manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Ar-Rum ayat 30. Jadi kalau demikian terjadi sinkronisasi antara Allah, agama dan manusia dalam kondisi fitrah. Inilah agama yang benar. Kalau agama tidak seperti ini, menunjukkan bahwa agama itu adalah sesat, salah. Manusia terjebak di dalam kesalahan, terjebak di dalam kezaliman, terjebak di dalam kesesatan, manakala memilih agama selain Islam yang tidak fitrah. Hadiah berbahagia. Maka di bulan Syawal inilah, yang arti daripada Syawal itu sesuai dengan bahasa Arab adalah artinya Syawal itu peningkatan. Kalau Ramadan adalah pembakaran dari semua dosa yang kita lakukan dan maksiat kita lakukan, sekarang kita berada di bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Apalagi sudah 11 hari. Apa yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini? Banyak sekali sebenarnya. Seluruh aktivitas kita, baik fardu maupun sunnah, di bulan Syawal ini kita tingkatkan, bukan kembali turun. Terjadi degradasi moral, degradasi agama, menurun sampai ke titik yang paling terakhir, itu salah besar. Oleh karena itulah hari yang berbahagia, yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini salah satunya adalah akidah, keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimish sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ini merupakan akidah yang sangat tinggi. Kenapa? Allah sudah memperkenalkan dirinya. Aku ini Allah, kata Allah. Langsung diperkenalkannya Allah kepada hambanya. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Begitu tingginya akidah yang Allah sampaikan kepada hambanya. Oleh karena itu sembahlah aku, bukan menyembah kepada yang lain. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimish sholata li dzikri, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Hari yang berbahagia. Banyak orang yang mungkin tidak mempertuhankan Allah, mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan makhluk-makhluk Allah, benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Bisa juga mereka menuhankan harta benda. Bahkan yang menuhankan manusia ada, termasuk orang yang menuhankan dirinya. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun adalah manusia laknatullah alaih. Diberikan kepadanya kekuatan tubuh yang begitu kuatnya, bukan main, sangat prima. Tidak ada orang di dunia yang diberikan kekuatan tubuh yang paling tinggi kecuali Fir'aun di dunia ini. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, dia itu jarang, bisa dikatakan gak pernah sakit dalam seumur hidupnya. Sampai dikatakan buang air besar itu 40 hari sekali. buang air kecil 40 hari sekali, enggak pernah sakit seumur hidupnya. Sehingga dia merasa, aku ini beda dengan manusia yang lain. Kalau saya jadi Tuhan, itu lebih pantas. Nampaknya dia akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Waqala Fir'aun, berkata Fir'aun, ya ayuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar kaumku, ma'alimtu lakum, aku tidak mengenal atau tidak mengetahui bagimu ilahin min ilahin huairi, Tuhan selain diriku. Bayangkan, dia mengatakan bahwa tidak kenal Tuhan kecuali dirinya saja. Itu disampaikannya kepada pembesar-pembesarnya di dalam kerajaan itu. Fa'kidri, maka bakarlah untukku, ya Hamanu, wahai Haman, pembantu Fir'aun itu, alat tini, tanah. Artinya apa? Tanah dibakar dibuat menjadi batu bata. Faja'ali, maka bangunkan untukku sarhan, gedung yang sangat tinggi yang menjulang ke langit. La'ali, agar supaya saya at-tali'u, dapat melihat ilahi Musa, Tuhannya Nabi Musa. Karena saat itu adalah Nabi Musa yang bersamaan hidup dengan Fir'aun sebagai Rasul ketika itu dengan Nabi Harun. Hari yang berbahagia. Sehingga di dalam satu riwayat, Fir'aun itu membuat satu gedung yang begitu tinggi. Kemudian Allah rendahkan langit mendekati bumi, mendekati gedung itu. Sehingga dikatakan seakan-akan Fir'aun itu betul-betul membuat satu tangga yang sampai ke langit. Padahal sebenarnya itu mudah bagi Allah untuk mendekatkan langit ke bumi, yang hanya dalam pandangan daripada Fir'aun saja. Sebenarnya langit tetap tinggi, cuma dalam pandangan Fir'aun langit itu rendah, atau gedung yang dibuatnya itu seperti tingginya bukan main, sehingga sampai ke langit. Sehingga akhirnya dia ingin melihat Tuhannya Musa, apa betul bahwa Musa itu punya Tuhan. Wa inni azunnuhu laminal kadzibin, dan sungguhnya saya, kata Fir'aun, mengira bahwasanya Musa itu termasuk orang yang dusta. Hadiah yang berbahagia. Jadi Fir'aun itu adalah termasuk orang yang bukan sekedar musyrik, karena mempertuhankan dirinya. Musyrik yang sangat tinggi, syirik yang sangat tinggi adalah Fir'aun. Bukan benda-benda lain, makhluk lain yang dipertuhankan, tetapi justru dirinya dipertuhankannya di hadapan rakyatnya ketika itu. Hadiah yang berbahagia. Maka dalam riwayat lain yang saya baca, mudah-mudahan ini benar, dia naik sampai ke langit yang pertama, diizinkan oleh Allah, kemudian memegang panah, kemudian menembakkannya ke atas. Seakan-akan adalah Tuhan ditembak kena. Kemudian dipeganglah itu panah oleh Jibril, ditancapkannya ke kijang, jatuhkanlah di depan Fir'aun yang sedang menunggu hasilnya. Dilihatnya di ujung panah itu ada gumpalan daging dari ujung panah itu dan darah. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Tuhannya Musa sudah mati, tinggal aku saja. Maka dia turun dari tangganya sampai di bumi. Dia berbicara di depan masyarakat, saudara-saudara, Tuhan Musa sudah mati. Ini buktinya. Lihat, Tuhan tinggal akulah, sembahlah aku. Bayangkan. Wastakbaru junuduhu, wastakbaru huwa wa junuduhu. Bersikap sombong dia, Fir'aun itu dan tentaranya, dan bala tentaranya. Fil ardi, di muka bumi. Bayangkan, Allah sendiri mengatakan bahwa dia begitu sombongnya, tentaranya begitu sombongnya, bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Wa dhannu, dan mereka mengira, annahum, bahwasanya mereka, ilaina la yurja'un, mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Padahal siapa di antara kita yang tidak akan kembali kepada Allah dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Akidah yang seperti ini Anda sekalian harus pelihara. Di bulan Syawal ini tingkatkan. Jangan melempem, jangan melemah. Jangan akhirnya malah kita lari ke agama yang lain. Itu sangat keliru. Kuatkan itu akidah di dada, tancapkan di dada, tancapkan di otak bahwa inilah akidah yang paling benar sampai akhir hayat. yang kehabisan, aku akan berpegang teguh kepada akidah ini. Yang kedua, yang berbahagia, yaitu memakmurkan masjid. Di bulan Ramadan, masjid begitu penuh. Kalau di bulan Syawal ini, barangkali yang sering kita penuh adalah lihat hari Jumat. Bagaimana agar supaya tidak hanya hari Jumat penuh? Kenapa? Kadang-kadang suatu masjid yang sudah dibangun begitu luas, besar, mentereng, dengan dana miliaran untuk membangunnya, tiba-tiba kadang-kadang subuh hanya satu baris. Malah ada yang cuma 5 manusia yang berdiri, 1 imam, yang 4 adalah makmum. Ini sangat memalukan dan memilukan. Bulan Syawal bukan meningkatkan amal ibadah, malah kebalikannya. Hadirin yang berbahagia, padahal Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 18, Indama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, satu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamash shalah, ketiga, menegakkan salat, keempat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, yang kelima, walam yakhsha illallah, tidak takut kepada siapapun, hanya ketakut kepada Allah. Hari yang berbahagia, ayat ini memberi petunjuk kepada kita, kalau Anda diantara kita ini semuanya ada ciri-ciri 5 golongan inilah, maka Anda adalah orang yang berhak untuk, bahkan berkewajiban untuk memakmurkan masjid, beriman kepada Allah. Cobalah koreksi diri kita, kita beriman kepada Allah tidak, beriman kepada hari akhir, kita beriman kepada hari akhir apa tidak? Menegakkan sholat, kita termasuk orang yang menegakkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya atau jumat apa tidak? Wa ataz zakah, atau kita juga yang keempat, memberikan zakat apa tidak, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kelima, tidak takut kecuali kepada Allah, dalam arti kita takut melakukan kesalahan tetapi kita berani melakukan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan di dunia. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadiah berbahagia. Maka oleh karena itulah, penuhilah masjid dengan berbagai aktivitas seperti tadi dikatakan oleh protokol. Hampir setiap hari Ahad selalu ada aktivitas ceramah, pengajian dan lain sebagainya, bahkan kalau perlu lebih daripada itu. Kemudian bedah buku sabili dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di masjid kita ini Al-A'raf masih banyak kegiatan. Walaupun termasuk di bulan Syawal itu sendiri, kita tingkatkan terus lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Yang ketiga, hadiah berbahagia, menuntut ilmu, menimba ilmu. Ilmu ini tidak pernah habis, walaupun kita timba, kita ambil, kita belajari setiap menit, setiap detik. Karena ilmu Allah itu kalbihar, 7 samudra maksudnya jadikan satu, dijadikan tinta. Seluruh pohon-pohon yang ada di dunia dipotong, dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah. Tintanya sudah kering, penanya sudah rusak, masih banyak ilmu Allah yang belum tertulis. Begitu hebatnya. Oleh karena itulah yang berbahagia, utlibil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk liang kubur. Tidak ada orang di dunia yang paling pintar, tidak ada. Walaupun dia punya titel profesor sampai 10, tetap dia harus belajar. Harus, tidak ada. Nanti kita kalau sampai mata, aku udah pintar tidak mau belajar, sombong dia namanya. Yang tidak belajar lagi cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad selama hidupnya saja, apalagi ketika menjadi Rasul, selalu belajar. Jibril selalu datang 1 tahun sekali. Untuk apa? Ngetes kepada Nabi. Nabi dites, baca Quran. Apalah pada Quran itu. Sampai dikatakan pada akhir hayatnya, di tahun ke-23 kenabian, beliau itu didatangi oleh Jibril 2 kali untuk mengetes apakah dia hafal Quran apa tidak, benar Quran yang dibaca apa tidak. Itulah Nabi masih belajar kepada kita. Sehingga ada Nabi mengatakan, mudah-mudahan hadis ini benar, tidak dhaif, kalau menurut saya ini populer, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmu wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmu wa man arada huma fa alaihi bil ilmu. Hadiah berapa kira? Siapa yang ingin dunianya bahagia harus punya ilmu. Siapa yang ingin akhiratnya bahagia harus punya ilmu. Siapa yang ingin dunia dan akhiratnya bahagia harus punya ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat dimiliki kedua-duanya, akhirnya dia menjadi orang yang sempurna dunianya, sempurna akhiratnya. Kadang-kadang ada orang tua yang salah. Anak disekolahkan di sekolah umum saja, enggak mengerti agama, nol besar agamanya. Dia bangga dengan anaknya menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi di kantor, memiliki gelar yang begitu tinggi, tapi sholat enggak bisa, baca Quran enggak bisa, puasa enggak pernah, bapaknya meninggal dia tidak bisa menyolatkan mayat untuk bapaknya maupun ibunya dan lain sebagainya, selalu diserahkan kepada ustadz atau guru ngaji dan lain sebagainya. Apa ini bisa dikatakan anak yang bisa dibanggakan? Salah besar ini. Mesti harus tahu dua-duanya, baik agama maupun umum. Walaupun pada hakikatnya di dunia ini ilmu agama maupun umum pada hakikatnya satu, adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbahagia. Maka oleh karena itulah Anda itu jangan tidak belajar agama. Kalau ada pengajian di masjid, datanglah, duduk. Cobalah, sempatkan waktu setengah jam, satu jam untuk belajar kepada ustaz yang lagi baca buku, baca kitab. Jangan Anda berpikir, ah udahlah, yang penting saya bisa baca Quran, yang penting saya bisa sholat, udah. Nggak begitu di dunia ini. Sebagai seorang muslim tidak begitu cara berpikirnya. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, sehingga orang yang semacam itu akhirnya tuh timbulnya apa? Sombong. Aku udah sholat kok, ngapain kita menuntut ilmu lagi? Aku udah banyak ilmunya, bisa baca buku. Belum tentu dengan baca buku itu menyelesaikan persoalan, dalam arti kita sudah bisa memiliki ilmu yang ada di buku itu. Kadang-kadang masih harus tanya kepada orang yang lebih mengerti. Sedangkan yang keempat adalah kita agar supaya mensosialisasikan, yang dalam arti kita memiliki solidaritas terhadap masyarakat. Kita sudah digembleng di bulan Ramadan ini dengan perut kosong, kepala agak sedikit pusing, badan agak lemes, lapar, dahaga. Semuanya itu adalah menggambarkan betapa kalau orang miskin itu kayak apa. Kalau dikatakan saya masih di kantong saya punya ratusan ribu, tapi si miskin kadang-kadang 1000 perak pun gak ada di kantongnya, gak makan sehari, 2 hari, 3 hari, kayak apa rasanya. Itulah gambaran-gambaran yang harus kita laksanakan, sehingga akhirnya muncullah perasaan ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini Islam. Kenapa sampai ada yang namanya puasa atau siam? Itulah diantaranya. Sehingga muncullah solidaritas kita untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang terakhir adalah akhlak. Jadi yang berbahagia, akhlak ini sangat penting. Orang beriman tidak berakhlak, orang berakhlak tidak beriman, ini tidak berarti di dalam kehidupan menurut agama. Bahkan mestinya empat ini menjadi satu rangkai, empat serangkai. Iman masuk ke dalamnya, amal masuk ke dalamnya, akhlak lah itu. Jadi kalau begitu berarti apa? Orang beriman harus berakhlak, harus beramal, dan juga berilmu. Dia beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Dia beriman tanpa akhlak, amalnya ditolak. Dia berilmu, beramal, berakhlak, tetapi dia juga termasuk orang yang tidak berilmu di dalam menyampaikan amalnya, itu pun ditolak. Maka kata Nabi, harus balance antara iman dengan juga akhlaknya. Orang yang paling tinggi akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4 dikatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling tinggi. hubungan seksual dengan istri menggunakan akhlak. Kalau Anda tahu detailnya, suami berhubungan dengan istri itu dilarang seorang suami melihat farji istrinya. Seorang istri dilarang melihat farji atau zakar suaminya. Itu dalam sebuah hadis dikatakan demikian. Kita tidak boleh secara transparan suami melihat milik istrinya, istrinya melihat milik suaminya. Itu tidak boleh. Nanti akan membanding-bandingkan, apalagi kalau istrinya lebih dari satu, akan dibandingkan terhadap istri yang kebetulan, maaf, dia punya farji, ada cacat, akan diceritakan dan sebagainya. Ini pun adalah merupakan aib bagi seorang istri. Tidak boleh apalagi menceritakannya di luar rumah tangga. Kita banyak yang tidak mengerti, dianggapnya kalau istri kita seluruhnya bulat-bulat dari ujung kepala sampai telapak kaki adalah milik kita. Kita boleh tahu segalanya dan kalau perlu kita ceritakan kepada orang lain. Kalau apalagi misalnya kita sedang marah terhadap istri kita, ini salah besar. Begitu pula kebalikannya istri terhadap suami. Hal yang berbahagia, ini akhlak. Di tempat tidur ini akhlak. Jadi kita itu tidak sembarangan memiliki istri, sehingga di dalam hal inilah begitu indahnya Islam menggambarkan akhlak Nabi terhadap istrinya, terhadap anak-anak istrinya, juga termasuk juga kepada anak-anak tetangga dan lain sebagainya, sampai kepada mantan suami daripada istrinya. Karena Nabi menikah, kebanyakan istri-istrinya itu adalah janda, kecuali Aisyah saja, yang lain janda semua. Dia tidak mau tahu tentang mantan suaminya yang buruk-buruk, apalagi Nabi tidak mau tahu. Ini akhlak Nabi ini. Begitu dahsyatnya, hebatnya, bukan mau. Justru beliau memuji kepada akhlak-akhlak daripada mantan suaminya yang banyak mati di medan perjuangan Islam itu sendiri. Kita kadang-kadang nyeletuk sedikit saja mulut kita tentang istri kita yang jelek, tentang mantan suami istri kita yang jelek dan lain sebagainya. Itu bukan akhlak yang dikehendaki dalam Islam. Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Demikianlah hal yang berbahagia. Lima item yang saya sampaikan di bulan Syawal ini hendaknya kita meningkatkan. Satu, yang berhubungan dengan akidah. Kedua, yang berhubungan dengan memakmurkan masjid. Ketiga, berhubungan dengan menimba ilmu. Keempat, solidaritas Islam terhadap orang-orang yang tidak punya. Dan yang kelima adalah akhlak kita yang harus kita pelihara tinggi-tinggi. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kita bersama. Dan semoga seluruh aktivitas kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengisi Ramadan yang akan datang. Berarti kita mohon diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hadirin yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzambin mastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kafiran kama amar waskuruhu qadda azana biziyadati liman syakar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Washadu anna nabiyana muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal basar. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sajjati al-ghurar. Amma ba'd. Fayang ibadallah, ittaqullah min simai lafi wa fudulil khabar. Wa'alamu anna allaha amarukum amran bada'a fihi binafsih wa thanna bimalaikatihil musabbihati bikudsih wa qala ta'ala mukbiran wa amiran inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أزرع أخرج شطأه فأجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.